memanggil kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, bukan kami. Engkaulah Allah yang memanggil kami, berbicara kepada kami, sehingga kami saat ini Tuhan, di dalam segala keberadaan kami, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau merindukan hidup kami boleh terus diubahkan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah, firman yang hidup itu akan membentuk hidup kami, mengubahkan hidup kami. Tuhan, tolong kami agar setiap kali kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami sungguh membuka hati kami untuk boleh dikuasai sepenuhnya oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu sungguh mengubahkan hidup kami semua. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tolong hamba-Mu menyampaikan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Bila kiranya segala keterbatasan kelemahannya tidak menghalangi buat kami semua untuk belajar firman Tuhan, karena Allah Roh Kudus yang memeteraikan firman itu di dalam hati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Selamat sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kita akan baca hari ini dari kitab Markus pasal yang ke-6. Dari perikop Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Saya akan bacakan beberapa ayat buat saudara sekalian. Saudara bisa perhatikan Alkitabnya masing-masing ataupun juga melihat untuk di layar yang tampilkan. Markus pasal 6 ayat 14 saya akan bacakan buat kita semua. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Ayat 15. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes. selaras dengan apa yang dicatat oleh kitab Yesaya pasal 40, sebelum Yohanes datang ke dunia, sebelum Yohanes ada, Yesaya sudah pernah menubuatkan bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bisa ditampilkan slide-nya? Saudaraku, kita lihat bahwa di sini saudaraku bahwa Yohanes memperkenalkan dirinya ada suara. Yesaya berkata ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudaraku, Alkitab menonjolkan Yohanes Pembaptis sebagai suara yang berseru-seru. So, luar biasa, saudaraku, Yohanes tidak diperkenalkan sebagai seorang yang sebagai imam, sebagai seorang yang punya jabatan tinggi, tapi justru diperkenalkan sebagai seorang yang memiliki suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudaraku, bukan hanya nubuat Yesaya, tapi Yohanes Pembaptis juga sadar. Dia mengklaim dirinya adalah, aku adalah suara yang berseru-seru. Saudara, bukan satu kebetulan, saudaraku, kalau Yohanes menyadari siapa dirinya. Tapi dia sadar panggilan Allah kepada dia adalah memakai dia sebagai suara yang berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingin mengerti lebih dalam tentang pelayanan Yohanes Pembaptis, kita harus melihat kapan dia mulai melayani Tuhan, saudara. Kapan Yohanes Pembaptis itu mulai melayani Tuhan sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudaraku, dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 1-2, bisa ditampilkan slide-nya. Saudaraku, dalam Lukas pasal 3 ayat 1-2, kita lihat saudaraku, di situ mencatat demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yehuda dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas mencari imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria. Saudaraku, Lukas mencatat dengan sangat detail periode masa Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya. Bukan satu kebetulan kalau Lukas mencatat dengan sangat detail bahwa ada 7 nama yang disebutkan oleh Lukas tentang masa awal ketika Yohanes Pembaptis mulai menyeru-nyeru suara di padang gurun. Saudaraku, kita lihat bahwa yang pertama ada Kaisar Tiberius. Ya. Ada Pontius Pilatus. Ada Herodes. Ada Filipus. Ada Lisanias. Lalu ada imam besar Hanas dan Kayafas. Saudaraku, 7 orang ini disebutkan secara jelas. Mereka adalah mewakili daripada pemimpin bait Allah sampai kepada istana Kaisar Roma, saudara. Mereka dicatat dengan jelas bahwa pada masa pemerintahan inilah raja, pada masa pemerintahan inilah Yohanes Pembaptis itu tampil melayani Tuhan, menyerukan suaranya. So kita lihat di sini bahwa dari 7 nama ini, saudara, itu mewakili mereka ada 7 pemimpin yang jahat. Kaisar Tiberius, dia adalah Kaisar Roma yang jahat, saudara. Pontius Pilatus, kita tahu, dialah yang akhirnya memutuskan Yesus untuk disalibkan. Herodes, kita tahu, dia adalah raja yang kejam, yang jahat. Yang kita akan belajar hari ini, dia adalah raja yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Filipus, lalu juga Alisania. Lalu ada imam besar, Hanas dan Kayafas. Saudaraku, sangat menarik katakan bahwa ada 2 imam besar, Hanas dan Kayafas. Selaku dalam sejarah orang Israel, imam besar itu hanya 1 orang. Tapi terjadi selaku penyerahan jabatan imam besar. Ada 2 imam besar pada masa itu. Kita lihat di sini terjadi pengadilan yang korup, penindasan Israel, penyerahan jabatan imam besar dan masa yang jahat. Selaku dalam situasi seperti inilah Yohanes Pembaptis itu dipanggil untuk berseru menyuarakan kebenaran Allah. Soalnya tidak gampang kalau kita lihat ya, Yohanes Pembaptis itu tampil berseru di dalam era, di dalam zaman di mana suara kebenaran itu ditenggelamkan. Di dalam era di mana suara kebenaran itu sudah dibungkamkan oleh penguasa-penguasa. Jadi wakilnya 7 orang itu. Tidak gampang suaraku. Tapi di era seperti inilah, Yohanes Pembaptis itu dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan pertobatan dan Mesias. Suaraku bukan satu kebetulan, saya percaya kita juga ditempatkan oleh Tuhan di era sekarang ini sudah. Bukan satu kebetulan kalau sudah ditempatkan hidup pada zaman sekarang ini. Dunia membutuhkan suaraku suara kebenaran. Di tengah-tengah suara kebenaran sudah dibungkamkan, dunia butuh ada seorang yang bisa menyuarakan kebenaran di dunia ini. Itulah Yohanes yang Tuhan utus untuk menyuarakan suara itu. Karena dia ada suara, I am the voice, aku ada suara yang menyuarakan kebenaran itu, saudara. Saudaraku, meskipun melayani di tengah-tengah situasi yang tidak gampang, situasi yang begitu sulit kita lihat, saudara, bagaimana respon orang terhadap pelayanan daripada Yohanes Pembaptis? So kita lihat dalam Lukas pasal 3 ayat 7. Next. Saudaraku, di situ katakan demikian, saudaraku. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Soal lihat ya, Alkitab mencatat dengan jelas, Lukas pasal 3 ayat 7, ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya. Di tengah-tengah suatu pelayanan yang tidak gampang, kita lihat bahwa ada begitu banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptiskan. So menarik saya, kata orang banyak suaraku itu berarti suaraku menunjukkan bahwa orang yang jumlahnya itu sangat banyak. Sangat banyak suaraku. Suaraku berarti pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai suara yang menyerukan pertobatan itu, saudaraku. Menjadi suara yang memanggil orang berbondong-bondong untuk datang. Dunia haus seruan pertobatan. Dunia haus suara panggilan untuk datang kepada Tuhan. Sehingga mereka berbondong-bondong datang kepada Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau kita lihat lagi saudaraku dalam kitab Markus pasal 1 ayat 5. Kita lihat dikatakan apa? Datanglah kepadanya orang-orang di seluruh dunia dan semua penduduk Yerusalem. Matius pasal 3 ayat 5 juga berkata demikian. Suatu menunjukkan bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis setelah sekian 400 tahun tidak ada suara firman Allah. Setelah 400 tahun tidak ada suara kepada firman Tuhan di Israel. Ketika suara itu muncul, itu suara yang dambakan banyak orang. Sehingga banyak orang datang mencari Yohanes Pembaptis, menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Saudaraku kasih Tuhan, mengapa ya ada begitu banyak orang bisa datang kepada Yohanes Pembaptis? Sepertanyaannya, mengapa ada begitu banyak orang bisa datang kepada Yohanes Pembaptis? Bahkan saudara lihat ya, bukan hanya murid-murid Yohanes Pembaptis, tapi murid-murid Yesus sebelumnya, ada Petrus, Andreas juga datang kepada Yohanes Pembaptis. Mulai daripada nelayan, pungut cukai, sampai istana saudaraku, pelayanan Yohanes Pembaptis itu digemakan sampai di situ. Dan banyak orang datang kepada dia. Saudaraku, kalau kita bertanya saudara, mengapa ada begitu banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis? Apa yang menarik dari Yohanes Pembaptis sehingga orang-orang itu berbondong-bondong datang kepada dia? Apa saudara? Saudara, kalau hari ini ya, saya coba bayangkan saudara, kalau ada 2 gereja mengadakan ibadah KKR, 2 gereja berdekatan saudara, satu gereja berkata demikian, datanglah. Biar Tuhan berbicara kepada saudara, melembutkan hati saudara untuk kembali diubahkan oleh Tuhan. Gereja yang satu lagi berkata demikian, ayo datang semua. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan. Menurut saudara, gereja mana yang akan lebih banyak yang datang saudara? Yang mana saudara? Ada kemungkinan besar saudaraku, yang akan banyak datang orang, ada orang gereja mengatakan, datanglah, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Kenapa? Ada mukjizat. Sebab apakah Yohanes Pembaptis ketika dia melayani Tuhan, ada begitu banyak orang datang melayani, menghampiri dia, mencari dia? Itu karena ada mukjizat-mukjizat yang dilakukan kepada orang banyak. Apakah demikian sudah? So, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 41, saya lihat next berikutnya. Di situ cerita dengan sangat jelas saudaraku, bahwa bukan mukjizat. Karena Yohanes pasal 10 ayat 41 mengatakan apa? Dan banyak orang yang datang kepadanya berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Yohanes tidak membuat satu mukjizat pun. Meskipun tidak ada mukjizat yang dilakukan, tapi orang yang datang kepada dia itu berbondong-bondong menghampiri dia, mencari dia. Nah, kita berkata apa? Semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, maksud Yesus, itu adalah benar. Saudara, dunia butuh suara kebenaran. Di tengah-tengah zaman yang tidak ada kebenaran itu, di situ kita dipanggil sebagai anak Tuhan. Suara kebenaran itu harus digemakan. Saudara, kalau Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk menarik banyak orang, Tuhan bisa pakai dia memakai dengan melakukan mukjizat. Tapi bukan mukjizat yang Tuhan pakai melalui pelayanan Yohanes Pembaptis, tapi suaranya yang mewartakan seruan kebenaran pembaptis adalah seruan pertobatan. Dia berkata, saudaraku, dalam Markus pasal 3:2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Suara kebenaran hanya dua, suara pertobatan dan seruan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Saudaraku, itulah jadi tonjolkan Alkitab tentang Yohanes Pembaptis, ada suara yang menyerukan pertobatan. Suara yang menyerukan untuk orang-orang datang mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia berseru dari padang gurun, saudaraku. Dia berseru dari padang gurun sampai ke istana Raja Herodes. Luar biasa, saudara. Seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat tidak hanya berhenti pada orang-orang di padang gurun di Yerusalem, tapi masuk kepada istana Raja Herodes. Di situ kita belajar hari ini, saudaraku, bahwa seruan pertobatan itu juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada Raja Herodes. Saudaraku, di dalam pasal 6:18 kita mengatakan demikian, saudara. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Saudaraku, Yohanes menegur Raja Herodes, tidak halal. Dan kata lain, saudaraku, haram. Yohanes, haram engkau mengambil istri saudaramu. Haram engkau mengambil istri saudaramu. Atau kau sudah baca terjemahan lain, lebih tepat katakan bahwa itu melanggar hukum. Melanggar hukum engkau mengambil istri saudaramu. Saudaraku, Yohanes dengan berani, saudaraku, dia menegur Raja Herodes. Suara kebenaran Allah bukan hanya harus diperdengarkan kepada rakyat kecil, Tapi suara kebenaran Allah yang memanggil orang bertobat harus diperdengarkan juga di dalam istana Raja Herodes. Saudaraku, disinilah suara itu masuk ke istana dan menyinggung Raja Herodes dan istrinya yang bernama Herodias. Saudara, saya ingin kita melihat untuk silsilah daripada Herodes Agung, saudara. Saudara, lihat ini akan jauh lebih jelas kenapa Yohanes menegur Herodes mengambil istri saudaramu itu. Saudaraku, Yohanes Herodes Agung itu, kalau sudah tahu Yohanes Agung adalah Herodes yang hidup pada zaman Tuhan Yesus waktu lahir. Dia memerintahkan membunuh banyak orang, membunuh banyak bayi-bayi. Saudaraku, Herodes Agung itu punya banyak istri. Tentu saja dia punya banyak anak, saudara. Tapi saudaraku, dari banyak anak itu ada 4 yang terkenal yang setelah dia mati dia membagi wilayahnya itu. Saudara, kita ada Aristobulus, Archelaus, Herodes Antipas dan Filipus. Ada 4 orang ini, saudaraku, yang dijadikan raja-raja kecil menguasai beberapa wilayah di Israel itu. Saudaraku, yang menarik yang kita baca hari ini adalah Herodes Antipas. Kalau saudara baca dari saudara punya itu, ada Aristobulus, Archelaus dan Herodes Antipas. Itulah dia yang kita baca hari ini. Herodes Antipas. Saudaraku, Herodes Antipas itu dipercayakan menguasai daerah Galilea yang kita baca hari ini, saudaraku. Dalam perjalanan kehidupan dia, dikatakan bahwa dia itu mengambil istri seorang wanita yang bernama Herodias. Yang pas di bawah dia itu Herodias, saudaraku, adalah anak daripada Aristobulus. Dengan demikian, saudaraku, Herodias itu sebenarnya adalah keponakannya. Keponakan daripada Herodes. Dan saudaraku, Herodias itu sebenarnya adalah istri daripada Filipus. Nah, meskipun Herodes dan Filipus itu mungkin lain ibu, saudara, tapi dia satu ayah dan mereka ada saudara. Jadi Herodes mengambil Herodias sebagai istri, itu adalah istri daripada saudaranya sendiri. Jadi tepat itu yang tegur oleh Yohanes Pembaptis, bahwa halam, haram engkau mengambil istri saudaramu. Saudaraku, menurut catatan sejarah Yosefus, dicatat demikian, saudaraku, bahwa demi bisa menikah dengan Herodes, saudara, Herodias itu cerai dengan Filipus. Dan demi bisa menikahi Herodias, Herodes menceraikan istrinya itu, juga keturunan seorang bangsawan. Karena perbuatannya menceraikan istri seorang bangsawan, akhirnya terjadi peperangan, menimbulkan juga sakit hati daripada papa mertuanya memerangi Herodes. Jadi saudaraku, saudara lihat apa yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis itu kepada Herodes. Ada satu pernikahan yang ditentang oleh hukum Tuhan. Suara Yohanes Pembaptis menggema di istana, menegur raja yang salah jalan. Sesuai kasih Tuhan, kita lihat akibat perbuatan itu, saudara, itu menimbulkan kemarahan daripada Raja Herodes. Dan juga yang paling mengerikan ada kemarahan daripada Herodias. Sehingga Herodias selalu mencari kesempatan untuk apa? Membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara, di sini kita harus hati-hati, saudara. Ketika mungkin dalam hidup saudara dan saya ada orang yang mengingatkan saudara akan dosa saudara sendiri, ada orang yang mungkin menegur dosa saudara, atau ada orang yang menyatakan kebenaran itu kepada saudara dan saya, apakah saudara membenci orang itu? Apakah saudara juga dendam kepada orang itu? So Herodes dan Herodias terjebak di dalam rasa sakit hati, dendam, dan melahirkan kepahitan kepada Yohanes Pembaptis. Dan sudah tahu akhirnya ceritanya, hanya Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya atas permintaan daripada Herodias. So, pada mulai kita lihat Herodes ada orang yang berusaha untuk melindungi Yohanes Pembaptis, maka dia masukkan yang penjara. Tapi akhirnya karena dia pernah bersumpah untuk mengabulkan segala permintaan daripada anak tirinya, daripada Herodias itu yang menari di depan dia, sampai setengah kerajaan pun akan dikasih kepada dia. So, saat itu juga putri daripada Herodes bertanya, apa yang akan dimintakan kepada Herodes? Mamanya berkata apa? Kepala Yohanes Pembaptis sekarang juga. So, Herodes terjebak dengan perkataannya. Dan dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis saat itu juga. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya Herodes itu tahu dia salah, tapi dia tetap bersikuku dalam kesalahan dia dan tidak mau melakukan sesuatu yang benar. So, ini satu sikap yang kita harus waspadai, saudara. Jangan sampai kita terus bertahan dan sikap kita yang salah, sehingga kita juga akhirnya melakukan hal yang salah lagi, seperti oleh Herodes dan Herodias yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Suatu saya membaca perikop ini, saudara, saya tiba-tiba terhenti dan berpikir satu hal, saudara. Mengapa Tuhan menghentikan pelayanan Yohanes Pembaptis saat menghadapi Herodes dan dipenggal kepalanya? Bukankah selaku dunia masih butuh dia untuk menyuarakan suara pertobatan itu? Mengapa Tuhan tidak melepaskan dia? Mengapa Tuhan tidak menolong dia, mengeluarkan dia dari penjara dan memakai dia lebih heran lagi? Mengapa pelayanan suara pertobatan itu harus berhenti? Oleh tepatnya sudah pun di istana daripada Herodes. Kalau saya jadi Tuhan, saudara, dengan kuasanya saya bebaskan Herodes itu, seperti membebaskan Petrus dari penjara itu. Dibebaskan, saudara. Dibebaskan Yohanes Pembaptis dari penjara, seperti membebaskan Petrus dari penjara itu, dan memakai dia untuk lebih heran lagi. Tapi Tuhan tidak pakai cara ini, saudara. So, mengapa demikian, saudara? Suatu saya tidak menemukan jawabannya. Banyak orang berpikir, buat apa Yohanes Pembaptis itu menyinggung Herodes? Toh akhirnya dia dipenggal, dan toh akhirnya juga Herodes tidak bertobat, malah membuat dia berkesalahan yang lebih besar lagi. Mengapa harus melakukan hal seperti itu? Kalau toh hasil pelayanannya itu membuat dia dipenggal, dan juga membuat dia akhirnya harus tidak membuat dia melihat hasil pertobatan daripada Herodes. Suruh aku kasih Tuhan, waktu saudara baca ending kitab ini, itu bagus sekali. Ketika Yohanes sudah dipenggal, itu murid-muridnya menurunkan mayatnya dan menguburkan dia. Itu ayat 29. Tapi saudara, waktu saya coba membaca pembanding ayat yang lain, saudara, dalam kitab Matius pasal 14, saudara sudah catat apa demikian? Ada yang tidak dicatat dalam kitab Markus, dicatat dalam kitab Matius. Apa, saudaraku? Ketika mayat Yohanes Pembaptis diturunkan, saudara, lalu dikuburkan, ada satu poin yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis. Sudah tahu apa itu? Sudah tahu, saudara? Murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada siapa? Kepada Yesus. Mereka menceritakan kepada Yesus apa yang terjadi kepada guru mereka, Yohanes Pembaptis. Terus saya coba ingin menyelami perasaan Yesus waktu mendengarkan berita itu, saudara. Tidak banyak fakta yang dikasih, tapi ada satu kalimat mengatakan demikian, Saudara. Ketika Yesus mendengar cerita itu, Yesus pergi mengasingkan diri. So Yesus pasti sedih. Orang yang membuka jalan bagi dia itu dipenggal kepalanya. Apakah itu berarti akhir daripada pelayanan pembaptis, Saudaraku? Kalau endingnya kita hanya melihat sampai di situ dipenggal, maka cerita itu selesai. Tapi menarik, Saudara. Markus itu bikin kita penasaran menulis kitab ini demikian, Saudara. Waktu dia memulai kitab ini, waktu dia memulai pasal 6, khususnya ayat 14 itu, Saudaraku, dia memperkenalkan satu kalimat. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Nah, ketika Herodes mendengar tentang Yesus, orang bertanya, dia itu Yohanes yang bangkit, dia itu Elia. Baru ceritakan ulang tuh pemegang kepala Yohanes Pembaptis. Karena sebelumnya Herodes mendengar kisah tentang Yesus. Artinya alurnya itu dimundurin sama Markus. Saudaraku, yang menarik ini, Saudara. Waktu Yesus melayani, dan perikop sebelumnya itu Yesus mengutus murid-muridnya melayani Tuhan, ada mujizat kesembuhan, ada pengusiran setan, ada khotbah murid Yesus atas nama Yesus, itu banyak orang buat Yesus terkenal, Saudaraku, saat itu, dan didengar oleh Herodes. Waktu Herodes mendengar tentang Yesus, orang berkata itu Elia. Tapi dia berkata apa? Bukan! Bukan Elia! Dia itu siapa? Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan. Bagaimana mungkin Yohanes Pembaptis bisa, bagaimana mungkin Herodes bisa menyimpulkan pada satu Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan. So, ini berarti, Saudaraku, dia berhasil membungkam suara Yohanes Pembaptis berhenti, tapi dia tidak berhasil membungkam suara ilahi yang berbicara kepada dia tentang kesalahan dia, sehingga ketika ada Yesus yang seperti Yohanes Pembaptis, itu dikiranya Yohanes Pembaptis. Saudaraku, Herodes berhasil membungkam suara Yohanes Pembaptis, tapi suara ilahi itu tetap bicara kepada dia. Saudaraku, di sini kita belajar ya, bahwa tidak ada suara yang sia-sia disampaikan. Bukan terus menggema kehidupan saudara dan saya. Prinsip martir daripada Yohanes Pembaptis adalah apa? Melakukan hal yang benar lebih penting daripada hal-hal yang menguntungkan. Saat ini hidup kita selalu diorientasinya untung-untung, cuan-cuan. Tapi belajar hari ini, Saudara, kejarlah hal-hal yang benar dari saudara dan saya. Mari kita berdoa, Saudara. Kami percaya Tuhan, tidak ada pelayanan apapun yang kami lakukan dalam nama Tuhan yang akan sia-sia. Ketika suara panggilan pertobatan itu disampaikan oleh hamba-Mu yang Pembaptis itu, berhasil dibungkamkan oleh Herodes yang memenggal kepalanya, tapi suara itu tidak pernah berhenti dan terus bekerja dalam hati dia. Itulah kuasa suara yang Kau urapi itu, yang cuma situs bekerja sampai hari kami mendengar, kami melihatnya dalam firman-Mu itu, dan suara itu terus menggema dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, sebagaimana Engkau memakai Yohanes Pembaptis untuk melakukan hal yang benar daripada hal yang menguntungkan dia, Tuhan, tolong kami di tengah-tengah zaman yang penuh dengan ketidakbenaran ini. Biarlah kami juga menyuarakan seruan seperti Yohanes Pembaptis untuk kembali kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mewarnai dunia ini dan suara panggilan ilahi untuk datang bertobat kepada Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin.